rasa malu yang terpuji. Bukan rasa malu yang tercela. Rasa malu yang menyebabkan dia meninggalkan perkara yang syar'i. Rasa malu yang menyebabkan dia enggan untuk beramal saleh. Rasa malu yang justru menjerumuskan dia dalam perkara yang diharamkan dalam Islam. Malu, taklim. Sehingga dia tidak pernah menghadiri majelisul ilmi, halaqatul ilmi. Tidak tafaqquh fiddin, alasannya karena malu. Haya fi talabil ilm. Rasa malu yang membuat dia tidak bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Rasa malu yang membuat dia tidak bisa mengerjakan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini rasa malu yang tercela. Yang menjadi pembahasan kita adalah rasa malu yang terpuji. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam bukunya Fathul Bari, al-haya'u khuluqun yab'athu sahibahu ala jtinabil qabih. Rasa malu, sebuah akhlak, sebuah perangai yang memotivasi orangnya untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqil haqq. Perangai yang menghalangi dia, yang mencegah dia dari sikap kurang dalam menunaikan hak orang-orang yang punya hak. Ini rasa malu yang terpuji. Dengan rasa malu itu dia tidak mau mengerjakan keharaman. Dengan rasa malu enggak mau mengerjakan larangan agama. Dengan rasa malu tidak mau dia mengerjakan kemaksiatan. Dengan rasa malu dia merasa malu ketika kurang dalam beribadah kepada Allah, kurang dalam beramal saleh, tidak mengerjakan perintah-perintah agama. Malu yang seperti ini, khonafitina azakumullah, masuk dalam bagian ketakwaan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'raf ayat yang ke-26, walibasu taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Ada sebuah tafsir datang dari Al-Hasan Al-Basri menafsirkan at-taqwa dengan al-haya, rasa malu. Dengan tafsir ini menunjukkan yang namanya al-haya min at-taqwa, rasa malu bagian ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu khair, lebih baik. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, juga Imam Ahmad, dan dia sahih dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma kanal fuhsu fi syai'in illa syanahu. Wama kanal haya'u fi syai'in illa zanahu." Tidaklah ada Al-fuhsu, ucapan yang kotor, ucapan yang keji, tindakan yang kotor, tindakan yang keji, itu fuhsun. Tidaklah ada al-fuhsu pada sesuatu, melainkan pasti akan mencorengnya, syanahu, membuat dia jelek. Dan tidaklah ada rasa al-haya, rasa malu pada sesuatu, melainkan zanahu, akan menghiasi dia. Rasa malu yang terpuji akan menghiasi segala sesuatu yang ada pada orang tadi. Ucapannya indah, perbuatannya indah, perangainya, akhlaknya indah, muamalah interaksinya indah. Semuanya menjadi indah, zen, dengan rasa malu. Semua akan menjadi rusak, menjadi jelek, dengan al-fuhsu, ucapan, perbuatan yang keji, yang kotor. Sehingga rasa malu menghiasi segala sesuatu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, datang dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, indal Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam marra ala rajul wa huwa yu'atibu akhahu fil haya. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melewati seseorang laki-laki. Orang ini sedang menegur saudaranya tentang rasa malunya. Yaqul, itu orang mengatakan, innaka latastahyi, kamu ini kok pemalu banget. Hatta ka'annahu yaqul, hingga seakan ini orang mengatakan, qad adarra bika, rasa malu membuat kamu mendapatkan madharat. Rasa malu ini membahayakan kamu sudah. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, da'hu. Fa innal haya'a minal iman. Biarkan temanmu ini. Biarkan saudara kamu ini. Sebab rasa malu termasuk bagian dari keimanan. Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari menjelaskan riwayat ini. Beliau mengatakan maknahu annal haya'a min asbabil iman wa akhlaqi ahlih. Maknanya bahwasanya rasa malu termasuk sebab keimanan. Akhlaknya ahlul iman, akhlaknya orang-orang yang beriman. Yang demikian itu kata beliau dikarenakan al-haya, rasa malu mencegah pelakunya dari fawahish, tindakan yang kecil. Rasa malu akan membawa pelakunya untuk bersabar dan mengerjakan perkara kebaikan. Sebagaimana yang namanya iman mencegah pelakunya dari tindakan fujur, kemaksiatan, kefasikan. Iman ini yang akan menghalangi, yang mengikat orangnya dari kemaksiatan. Iman yang mendorong pelakunya untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Maka rasa malu disamakan dengan iman, dikarenakan punya pola yang sama, memotivasi hal yang sama. Biarkan dia. Rasa malu yang terpuji itu termasuk bagian daripada iman. Dalam Bukhari Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang namanya rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali perkara kebaikan. Rasa malu yang terpuji yang digambarkan di atas. Nah, dengan rasa malu akan membawa pelakunya untuk senantiasa beramal saleh mentaati Allah Azza wa Jalla. Dengan rasa malu akan mencegah orangnya dari keharaman-keharaman agama, dari perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Malu. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam ketika menerangkan riwayat ini, Al-haya' la yati illa bi khair, beliau menjelaskan fa innahu yakuffu anirtika bil qaba'ihi wa dana'atil akhlak. Rasa malu itu tidak mendatangkan kejubakar kebaikan, sebab rasa malu itu yang akan menahan seseorang dari mengerjakan perkara yang keji, perkara yang buruk. Mencegah orang, menahan orang dari akhlak yang rendah. Wa yahuthu ala isti'mali makarimil akhlaqi wa ma'aliha. Dan rasa malu itu yang menghasung seseorang untuk menggunakan akhlak yang mulia dan akhlak yang tinggi. Fahuwa min khisal iman bihadal i'tibar. Maka rasa malu termasuk perangai keimanan dari sisi ini. Ini semuanya barakallahu fikum menegaskan kepada kita bahwasanya perangai al-haya, perangai malu, perangai yang sangat utama. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Miftah dari Sa'adah menjelaskan khuluqul haya min afdalil akhlaqi wa ajalliha wa a'zamiha qadran wa aktsariha naf'an. Perangai malu, akhlak yang namanya malu, termasuk akhlak yang paling afdal, akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling agung, yang paling besar kadarnya, akhlak yang paling banyak kemanfaatannya. Bal huwa khassatul insaniyah. Bahkan rasa malu itu keistimewaan seorang manusia. Ciri khasnya manusia. Faman la haya'a fihi. Sebab seseorang yang tidak punya rasa malu, falaysa ma'ahu minal insaniyati illa al-lahm wad-dam wa suratuhum adh-dhahirah. Sebab seseorang yang tidak punya rasa malu, maka tidak ada bersama dia dari wujud insan kecuali daging dan darah saja dan bentuk zahirnya. Kama annahu laisa ma'ahu min al-khairi syai, sebagaimana tidak ada kebaikan bersama dengan dia ketika enggak punya rasa malu. Hanya daging dan darah ketika enggak punya rasa malu sama sekali. Dari sini khonafitina azakumullah, sebagai seorang muslim dan muslimah sangat-sangat dituntut untuk memiliki perangai ini. Ini perangainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seseorang yang sangat-sangat pemalu, lebih pemalu daripada gadis dalam pingitannya. Teladan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang muslim muslimah terkhusus yang punya komitmen untuk berislam dengan bimbingan sunnah, sepatutnya, seyogianya, seharusnya masing-masing kita memiliki akhlak yang namanya rasa malu ini. Malu berbuat kejelekan. Malu tidak mengerjakan kebaikan. Haya. Barakallahu fikum. Dikarenakan rasa malu termasuk perangai keimanan. Rasa malu bisa memotivasi orang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Rasa malu bisa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang akan membongkar kejelekan dia dunia akhirat. Perkara haram, perkara kemaksiatan. Rasa malu akan membuat dia memboikot, meninggalkan ragam kemaksiatan karena malu kepada Allah Azza wa Jal. Rasa malu merupakan asas semua kebaikan, asas semua cabang keimanan. Rasa malu membawa semua kebaikan, rasa malu menjauhkan dari semua perkara yang jelek. Orang yang memiliki rasa haya, rasa malu, ketika misalkan ada kegiatan taklim misalkan, malu dia kalau gak berangkat. Dia akan semangat untuk berangkat taklim, dikarenakan taklim itu perkara yang syar'i, sangat dianjurkan dalam Islam. Malu dia gak mengerjakan amal soleh. Itu malu yang terpuji, bukan sebaliknya. Ayo taklim. Maulah. Isin. Malu sama siapa? Ya, yang hadir pada jubahan semua, jenggotan kabeh. Saya masih banyak dosanya gitu. Itu rasa malu yang tercela. Kalau Anda punya rasa malu, Anda akan datang ke halaqatul ilm, datang ke majalisul ilmi. Itu perkara ketaatan kepada Allah. Malu kamu gak taklim. Rasa malu ini pula barakallahu fikum yang akan memberikan batas-batas syar'i pada seseorang dalam berinteraksi dengan sesama. Orang yang punya rasa haya, rasa malu, tidak akan mungkin dia berinteraksi dengan perempuan yang bukan mahramnya. Malu. Tidak mungkin seorang wanita, seorang muslimah berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Malu. Apalagi lebih daripada itu. Tidak mungkin seseorang laki-laki atau seorang wanita muslim, muslimah berani memiliki hubungan, itu maksudnya memiliki hubungan dengan yang bukan mahramnya, yang belum halal bagi dirinya. Entah dibahasakan pacaran lah, entah dibahasakan pacaran dunia maya lah, namanya PDM, pacaran dunia maya, atau punya kekasih lah, gitu bahasanya. Itu semuanya gak bakal mungkin terjadi kalau dia punya rasa malu. Gak mungkin, itu perkara diharamkan dalam Islam. Tidak mungkin seorang muslimah, seorang wanita berani mengangkat suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Gak mungkin dia bersenda gurau, bercanda ria di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Malu dia. Kalau dia punya rasa malu, tidak mungkin. Tidak mungkin seorang muslimah yang memiliki rasa malu membuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Malu dia. Apalagi dia berkhulwat, berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram, bukan suaminya. atau dia ikhtilaf, percampuran laki perempuan yang bukan mahramnya, tidak mungkin dia punya rasa malu. Malu dia. Dikarenakan pekan diharamkan dalam Islam, dikecam dalam Islam, tindakan yang memang dilarang oleh agama. Tidak mungkin, malu dia. Tidak mungkin seorang muslim punya perempuan simpanan. Ini bukan ta'adud rahasia loh ya. Emang simpanan, dalam arti emang bukan istrinya. Gitu. Hah? Punya simpanan, na'udzubillah. Tidak mungkin selingkuh, na'udzubillah. Malu dia. Dikarenakan perkara ini haramkan dalam Islam. Wah kata. Terus contoh-contoh bisa kamu sebutkan detail rinci dalam semua hal, dalam semua bab terkait dengan rasa malu. Ketika dia punya rasa haya, rasa malu, tidak mungkin mengerjakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Tidak mungkin mengerjakan tindakan-tindakan aib yang akan mencoreng nama baiknya yang dikecam dalam Islam. Tidak mungkin. Kalau dia punya rasa malu yang benar, maka akan memotivasi dia, menyemangati dia untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Menyemangati dia untuk beribadah dengan semangat, dengan benar ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kurang. Barakallahu fikum. Kalau dia punya rasa malu, begitu mendengarkan azan dikumandangkan, masuk waktu sholat, tidak mungkin dia teruskan pekerjaannya. Tidak mungkin dia teruskan maishahnya. Isin dia malu. Sudah dipanggil azan ya. Masa masih di sini ngurusi es dawet. Masa masih di sini ngurusi es buah. Contoh, sekitar contoh ya, jangan tersinggung ya. Masa masih di sini di kantor, masa masih di sini di warung, masa masih di sini tempat pekerjaan dia. Malu saya. Di mana saya taruh muka saya? Malu saya. Dalam kondisi sudah ada berkumandang, saya belum berangkat menuju ke masjid memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Malu saya. Ditinggalkan semua tadi. Ditinggalkan menuju ke masjid, berangkat untuk sholat berjamaah. Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ditaruh di mana muka saya ketika yang lain berjamaah saya tidak. Malu saya sama Allah Azza wa Jalla. Itu malu yang benar. Ikhwan fillah azakumullah. Al-haya ini, rasa malu ini barakallahu fikum. Di zaman kita sekarang ini jujur kita mengatakan mulai pudar. Saya katakan pudar. Sedikit demi sedikit mulai terkikis. Mulai hilang dari kita seorang muslim, seorang muslimah. Yang ada terbalik rasa malu yang tercela. Ketika diminta untuk mengerjakan perkara kebaikan, sin malu. Dihasung untuk beramal soleh, izin. Dihasung untuk beribadah kepada Allah, izin, malu. Tapi giliran ada perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, tidak tahu malu. Terjang sama dia, kerjakan sama dia. Wallahul musta'an. Dan yang lebih mengerikan lagi, ikhwan fillah azakumullah, adalah tidak punya rasa malu atau kurang rasa malunya, namanya qillatul haya. Ini yang banyak terjadi, fallahul musta'an, di tengah-tengah kita kaum muslimin wal muslimat. Betapa banyak kita menyaksikan di muka bumi ini perempuan-perempuan yang tebar aurat untuk tebar pesona. Ya walaupun tidak terpesona, ya alami bikin orang terpesona. Membuka aurat itu qillatul haya, tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Betapa banyak kita menyaksikan barakallahu fikum di zaman sekarang ini yang namanya at-tabarruj was-sufur. Tabarruj, bersolek, berhias. Sufur, menampakkan aurat. Muslimah, tapi tidak punya rasa malu. Muslimah, tapi qillatul haya, sedikit malunya. Justru dia bangga menampilkan pesona dirinya. Bangga menampilkan pesona tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Dipamerkan ke banyak orang. Tidak punya rasa malu. Memalukan. Lalu memilukan. Menerjang yang diharamkan dalam Islam. Bangga dengan itu. Yang ini di mana-mana kita saksikan. Barakallahu fikum. Fenomena yang lebih menyedihkan lagi adalah barakallahu fik di kalangan orang-orang yang punya komitmen dalam berislam, komitmen dalam mengamalkan sunnah, komitmen di dalam menebarkan sunnah, termasuk di sunnah. Muncul fenomena yang seperti ini. Itu memilukan dan memalukan. Bukan dalam rangka mengumbar aib. Tapi fakta terjadi. Betapa banyak dari kalangan pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita, tidak punya rasa malu, berinteraksi, punya hubungan, dalam tanda kutip, dengan laki-laki yang bukan, dengan laki-laki yang bukan suaminya, dengan perempuan yang bukan istrinya. Fenomena PDM ini marak di mana-mana, memalukan. PDM ya? Apa tadi? Apalah itu nih? Nyantol langsung istilahnya. Pacar dunia maya. Mengerikan ya. Ini saya katakan fenomena dikarenakan di banyak tempat. Ini masuk sampai ke telinga kita semua. Walaupun tidak banyak kasusnya, tapi ada gitu. Hah? Fulan, masih muda, masih mudi. Chatting-chattingan dengan fulana. Bukan istrinya, bukan suaminya. Naik lagi, bukan setelah lagi chattingan, naik lagi, terus, terus. Na'udzubillah. Begitu ketahuan, tanya siapa ini? Bangga mengatakan, kekasihku. Miris. Ini memalukan. Kok bangga mengatakan kekasihku. Kok bangga mengatakan idaman hatiku. Kok bangga mengatakan cintaku. Na'udzubillah. Ini bahasa-bahasa yang melanggar syariat. Bahasa-bahasa orang yang gak punya rasa malu. Kok bangga dengan seperti itu. Mana rasa malumu. Mana hayamu. Dan tidak semata pemuda-pemudi loh sekarang ini fenomenanya. Hah? Yang mau nambah gak bisa-bisa ini juga penyakitan ini. Dari kalangan para abak, dari kalangan para umahat. Kalau mau dibahasakan dengan bahasa yang kasar. Selingkuh dunia maya. SDM namanya. Apa ya? Mengerikan. Berbagai macam alasan sampai ke telinga saya. Pertanyaan, laporan dan segala macamnya. Mengeluhkan suaminya, mengeluhkan istrinya. Ada yang mengeluhkan suaminya. Belum move on dari pacar lama. Na'udzubillah. Ini kalau orang awam, ya itulah keawamannya. Lah ini sebagai seorang muslim. Yang punya komitmen untuk mengamalkan Islam dengan benar. Yang mengerti bimbingan sunnah. Masih berkomunikasi dengan mantannya itu. Mantannya orang awam. dulu sebelum dia taklim, sebelum dia ngaji. Belum move on. Chattingan, hubungan, segala macamnya. Alasannya apa? Mau mendakwai dia kepada salaf. Siapa tahu dia bisa menerima dakwah salaf, Ustaz. Naudzubillah. Yang lebih mengerikan lagi, itu istrinya orang. Sudah bersuami dia. DM-DM-an, chatting-chattingan, komunikasi. Dunia maya sekarang ini, ikhwan. Selingkuh dunia maya. Ini korban SDM ini. Naudzubillah. Mana rasa malu kamu? Ketika dinasihati, marah sama istrinya. Ketika ditegur, uring-uringan sama istrinya. Seakan-akan istrinya gak punya adab kepada dirinya, gak punya sopan santun kepada dirinya, gak menghormati dirinya, dan mengagungkan dirinya. Naudzubillah. Mana rasa malu kamu? Istri yang solihah ini mendambakan kamu itu tobat. Bahasanya move on. Barakallahu fikum. Dinasihati malah membangkang, malah marah-marah, malah uring-uringan. Hati-hati. SDM orang ini. Selingkuh dunia maya. Wallahul musta'an. Juga sebaliknya. Seperti itu. Ini semuanya dikarenakan qillatul haya. Tidak punya rasa malu. Betapa banyak kita saksikan, barakallahu fikum, laki perempuan interaksi bebas, tidak ada batas-batas syariatnya. Orang awam biasalah, karena keawamannya. Yang miris adalah muslim muslimah yang punya komitmen mengamalkan sunnah. Tidak punya rasa malu, biasa, bincang-bincang. Yang ini abah, yang ini ummahat, yang ini ikhwan, yang ini akhwat. Bukan mahramnya, bukan istrinya. Berbincang-bincang, berkomunikasi dengan tanpa terasa haya. Yang lebih miris lagi, di pinggir jalan sambil menuju ke rumahnya habis belanja gitu, ngobrol asyik gitu. Dari mana, Om? Belanja. Kalau yang manggilnya apa ini? Saya kan Om yang ini. Bah gitu ya. Abah gitu ya. Masya Allah. Dari mana, Om? Oh, nih, belanja gitu. Belanja apa, Om? Masa apa, Om? Apain, Om? Ini siapa ini? Ini bukan istri kamu, bukan mahram kamu. Am-um. Mana rasa hayamu? Itu perkara yang dikecam dalam Islam. Memunculkan fitnah besar. Dan akan mencoreng nama baik kamu. Mencoreng komitmen kamu. Itu awalnya. Terus naik lagi, senda gurau, muncul lagi. Selingkuh dunia nyata. Naudzubillah. Ini semuanya nyata. Ini semua dikarenakan tidak ada rasa malu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya termasuk perkara yang didapati oleh orang-orang dari ucapan-ucapan kenabian dulu ialah ucapan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, kerjakan semau kamu. Ini menunjukkan barakallahu fikum, yang pertama rasa malu itu akhlaknya semua anbiya wal mursalin. Rasa malu itu akhlaknya semua kaum mukminin dari mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Perkara yang thabit, perkara yang terus ada langgeng, ada pada umat-umat yang salihin dahulu sampai sekarang ini. Syariat semua nabi, enggak dimansukh sama sekali. diisbatkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Yang kita inginkan makna kata-kata ini, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, kerjakan semau kamu. Sebagian ulama memahami hadza tahdid. Ini ancaman, bukan pembolehan. Ya kan, disuruh ngerjakan semau kita orang. Bukan, ini ancaman. Ini ancaman. Kalau bahasa kita orang, karepmu. Tapi nadanya nada ngancam, bukan nadanya nada monggo, karep jenengan. Enggak, karepmu. Gitu. Itu ancaman. Artinya kalau kamu melaksanakannya, kamu mengerjakannya, dikecam kamunya, memang enggak punya malu, enggak punya rasa malu. Fasna masyita. Kerjakan yang kamu inginkan. Itu tahdid, sebuah ancaman barakallahu fikum. Mana yang kedua menjelaskan tentang qillatul haya. Orang yang sedikit rasa malunya, enggak punya rasa malu, dia akan melakukan apa saja semau dia dengan tanpa mempertimbangkan syariatnya. Enggak punya malu dia. Fallahul musta'an. Ada sebuah atsar diriwayatkan dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Kata Umar, semoga Allah meridainya, man qalla haya'uhu qalla wara'uh. Siapa yang kurang malu, sedikit rasa malunya, enggak punya malu, maka akan sedikit wara'nya. Akan kurang sikap wara'nya. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuh. Dan barang siapa yang sedikit sikap wara'nya, akan mati hatinya. Ini mengerikan. Kalau sudah hatinya mati, sudah enggak ngerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang jelek, mana yang buruk. Bayangan dia yang mungkar perkara baik, bangga dengan kemungkaran, bangga dengan dosa dan kemaksiatan, karena mati hatinya. Itu bermula dari qillatul haya. Sedikit rasa malu, enggak punya rasa malu. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, kata Fudail, khamsun min alamati syaqawah, ada lima perkara termasuk tanda-tanda kesengsaraan seseorang. Syaqawah. Yang pertama, al-qaswatu fil qalbi. Hati yang keras. Yang kedua, jumudul ain. Mata yang kering. Tidak pernah menangis karena Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, qillatul haya. Tidak punya rasa malu. Yang keempat, ar-raghbatu fid dunia. Ambisius dunia. Cinta dunia. Harapannya dunia. Yang kelima, turul amal, panjang angan-angan dia terkait dengan dunia ini. Dikatakan syaqawah, tanda kesengsaraan seseorang. Ini bukan syaqawah dunia semata, syaqawah sengsara di dunianya, sengsara pada agamanya, sengsara di yaumul qiyamah nanti pada akhiratnya, na'udzubillah. Salah satunya qillatul haya. Tidak punya rasa malu. Juga diriwayatkan dari Ibnu Atha. Beliau mengatakan al-ilmul akbar al-haibatu wal haya. Ilmu yang paling besar, ilmu yang paling agung adalah al-haibah, kewibawaan, wal haya dan rasa malu. Fa idza dhahabatil haibatu wal haya'u lam yabqa fihi khair. Maka bila hilang kewibawaan, hilang rasa malu, maka tidak akan tersisa satu kebaikan pun padanya. Allahul musta'an. Orang itu ketika tidak punya rasa malu, barakallahu fikum, akan mudah bagi dia untuk irtikabul ma'asi, mudah untuk menerjang kemaksiatan, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika dia jatuh dalam kemaksiatan dan dosa, semakin terkikis rasa malunya, sampai hilang rasa malunya. Itu merupakan uqubah, hukuman dari kemaksiatan yang dia kerjakan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha dhahabul haya' alladhi huwa maddatul hayatil qalbi wa huwa aslu kulli khair wa dhahabi kulli khair bi ajma'i. Termasuk hukuman kemaksiatan, hilangnya rasa malu. Rasa malu itu merupakan materi utama, ya, hidupnya hati. Rasa malu itu asas semua perkara kebaikan. Maka ketika dia berbuat dosa dan hilang rasa malunya, maka hilang semua kebaikan pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an. Termasuk bentuk-bentuk qillatul haya, bentuk-bentuk orang enggak punya rasa malu. Terang-terangan berbuat dosa dan kemaksiatan. Bangga dengan dosa dan kemaksiatannya. Ini orang enggak punya malu, bahkan enggak punya rasa takut kepada Allah SWT. Di antara bentuk qillatul haya, perempuan-perempuan yang menampakkan auratnya, tabarruj, bersolek, berhias, bukan pada suaminya. Termasuk qillatul haya, wanita berbincang-bincang dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau sebaliknya. Wanita dan pria yang ikhtilat, campur, baur. Laki dan perempuan yang khalwat berduaan. Dia bukan mahramnya. Qillatul haya. Termasuk qillatul haya mengucapkan kata-kata kasar. Kata-kata kotor, kata-kata jorok. Umpatan-umpatan, caci makian. Ini qillatul haya. Termasuk qillatul haya membicarakan urusan privasi pasutri di depan banyak orang. Dan masih banyak lagi model-model qillatul haya, barakallahu fikum. Ini semuanya harus ditinggalkan. Kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing, barakallahu fikum, rasa malu yang terpuji. Dan waspadai yang namanya qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Di antara upaya untuk memiliki rasa malu ialah al-khauf minallahi ta'ala, rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khasyatullah. Ini akan memotivasi kita memiliki rasa malu yang terbaik. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah azza wa jal. Muraqabah, upaya untuk bisa memiliki rasa malu. Yang berikutnya adalah ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan beliau. Karena Rasul sangat pemalu. Ittiba'u sunnah akan membuat engkau memiliki rasa malu meneladani beliau SAW. Di antara caranya adalah ghadul basar, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Di antaranya adalah as-sabr anil ma'siyah, sabar menahan diri dari ragam dosa dan kemaksiatan. Yang berikutnya lagi tarbiyah, mendidik diri sendiri, mendidik anak-anak kita, istri kita, keluarga kita dengan tarbiyatul haya, pendidikan rasa malu. Kemudian terus bersahabat, berteman, bermajlis dengan orang-orang yang memiliki perangai malu yang sangat dianjurkan. Barakallahu fikum. Jangan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Luju ila Allah. Bersandar kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Semoga diberi rasa malu yang terpuji. Dan dihindarkan dari tindakan-tindakan yang memalukan. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan sekilas pada kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum, semoga manfaat dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya pada kita semua. Dengan taufik minallah tabaraka wa ta'ala semata, kita memohon kepada Allah semoga Allah mengandungkan bagi kita semua sifat malu yang terpuji dan dihindarkan dari hal-hal yang memalukan. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.